Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 380. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Tentang alat nyanyian, di mana perkakas itu menjadi simbol peminum atau orang yang menyerupakan dirinya dengan wanita, yaitu serunai, rebab, dan genderang yang kecil tengah. Inilah tiga macam yang terlarang. Dan selain dari itu, tetap pada pokoknya diperbolehkan, seperti rebana walaupun ada padanya gempa, dan seperti tambur, serunai, dan yang dipukul dengan kayu bulat, dan alat-alat permainan lainnya. Penghalang ketiga, tentang susunan suara, yaitu syair. Jikalau dalam syair itu terdapat perkataan buruk, keji, dan caci maki, atau perkakas dusta terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terhadap para sahabat radhiyallahu an, seperti yang disusun dengan golongan Rafidi atau golongan dari kaum Syiah tentang menyerang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya, maka mendengar yang demikian itu haram dengan nyanyian atau tidak dengan nyanyian. Itu bersekongkol dengan yang mengatakan. Begitu pula, yang ada padanya penyifatan bentuk wanita, sesungguhnya tiada boleh penyifatan wanita di dalam kaum pria. Adapun menyerang orang kafir dan orang bid'ah dengan kata-kata itu diperbolehkan. Adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu an mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya dan menyerang kaum kafir, dan Rasulullah SAW menyuruhkannya dengan yang demikian itu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Bara. An-Nasib, yaitu penyerupaan dengan penyifatan pipi, alis mata, bagus bentuk badan, tinggi semampai, dan sifat-sifat wanita yang lain, maka dalam hal ini harus diperhatikan pendapat yang lebih kuat atau as-sahih, bahwa yang tersebut tadi tidak haram, menyusun kata-katanya dengan pantun dan menyanyikannya dengan berirama atau tanpa berirama. Dan yang mendengarkannya tidak menempatkan nyanyian itu kepada seorang. Kalau ditempatkannya, maka hendaklah ditempatkannya kepada wanita yang halal baginya, yaitu istrinya dan budak wanitanya. Kalau ditempatkannya kepada wanita lain, maka dia berdosa dengan penempatan dan pemutaran pikiran padanya. Orang yang begini sifatnya, maka seyogialah terus menjauhkan diri daripada mendengarnya. Karena orang yang keras kerinduannya, niscaya menempatkan semua yang didengarnya kepada kerinduan itu. Sama saja perkataan itu, sesuai atau tidak sesuai untuk kerinduan. Karena tiada suatu perkataan pun, melainkan mungkin menempatkannya kepada beberapa arti dengan jalan istiarah atau peminjaman kata-kata. Orang yang mengerasi pada hatinya kecintaan kepada Allah Ta'ala akan teringat dengan kehitaman alis mata, umpamanya kegelapan kufur. Dan dengan kecantikan pipi akan cahaya iman. Dan dengan menyebut bersambung teringat akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan dengan menyebut bercerai teringat akan terhijab daripada Allah Ta'ala dalam kumpulan orang-orang yang tertolak amalannya. Dan dengan menyebut mengintip yang mengganggu jiwa persambungan teringat akan segala penghalang dan bahaya duniawi yang mengganggu kekalnya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala. Dan tidak memerlukan pada penempatan demikian kepada pengharaman, pemikiran, dan penangguhan waktu. Tetapi oleh segala arti yang mengerasi pada hati, mendahulukan kepada pemahaman bersama perkataan, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian syaikh, bahwa beliau lalu pada sebuah pasar, lalu mendengar seorang mengatakan, Al-Khiyar Asyarah Bihabbah, artinya buah Al-Khiyar atau seperti buah mentimun, 10, harganya sebiji dirham. Lalu syaikh tadi memperoleh kesan yang mendalam. Ketika ditanyakan yang demikian, beliau menjawab, apabila Al-Khiyar atau yang berarti juga orang-orang baik, 10, nilainya sebiji dirham, maka apakah nilainya orang-orang jahat? Setengah mereka atau para syekh singgah pada sebuah pasar, lalu mendengar orang mengatakan, Ya sa'tara biri. Catatan, Ya sa'tara biri artinya, wahai sa'tara, atau nama semacam tumbuh-tumbuhan yang terkenal dalam buku-buku kedokteran tumbuh sendiri. Biri artinya yang tidak ditanami atau tumbuh dengan sendirinya. Maka beliau pun memperoleh kesan yang mendalam. Orang menanyakan kepadanya, berdasar apakah maka kesan Tuhan yang demikian? Beliau menjawab, aku mendengar seolah-olah orang itu mengatakan, Is'a tara biri. Catatan, Is'a tara biri, Is'a artinya rajinlah mematuhi kepadaku. Tara artinya niscaya engkau akan melihat. Biri artinya kebaikan dan pemberianku. Artinya keseluruhan, rajinlah mematuhi aku, engkau akan melihat kebaikan dan pemberianku. Penterjemah. Sehingga orang ajam atau orang yang tidak pandai bahasa Arab pun kadang-kadang mengerasi padanya kesan yang mendalam bila mendengar susunan syair yang tersusun dengan bahasa Arab, karena sebagian hurufnya bertimbangan atau menyerupai huruf ajam, lalu memahami daripadanya maksud yang lain. Setengah mereka berpantun, Bama jaroni fi. Laili illa khayaluhu. Yang artinya, tidak adalah yang berkunjung kepadaku pada malam hari selain bentuknya dalam impian. Lalu seorang laki-laki bangsa ajam memperoleh kesan perasaan yang mendalam. Maka ditanyakan tentang sebab kesannya itu. Ia menjawab bahwa penyair itu mengatakan ma zaraini, yaitu sama seperti ia mengatakan sesungguhnya perkataan zara pada bahasa ajam atau bahasa Persi menunjukkan kepada orang yang hampir mendapat kecelakaan. Lalu ia menyangka bahwa penyair itu mengatakan kita semua mendekati kepada kecelakaan. Maka ia merasa ketika itu akan bahaya kebinasaan di akhirat. Dan orang yang membakar atau berkobar-kobar kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan kesan perasaannya itu menurut pemahamannya. Dan pemahamannya menurut khayalannya. Dan tidaklah termasuk syarat khayalannya itu bahwa bersesuaian dengan maksud dan bahasa dari si penyair. Maka kesan perasaan ini adalah hak dan benar. Orang yang mempunyai penuh perasaan akan bahayanya kebinasaan di akhirat, maka patut dan layak terganggu akal pikirannya dan terjadi kegoncangan sendi anggota tubuhnya. Jadi, tidaklah pada perubahan kata-kata itu sendiri besar faedahnya. Tetapi orang yang mengerasi pada dirinya kerinduan kepada makhluk, seyogyalah menjaga diri daripada mendengarnya dengan kata-kata apapun adanya. Dan orang yang mengerasi padanya kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka tidak mendatangkan madarat kepadanya oleh kata-kata dan tidak mencegahkannya daripada memahami arti-arti yang halus yang menyangkut dengan tempat lalu cita-citanya yang mulia. Penghalang keempat, tentang orang yang mendengar, yaitu nafsu syahwatnya adalah amat mengarasinya dan dia berada pada masa muda remaja dan keadaan tersebut lebih mengarasinya dari keadaan yang lain. Maka mendengar itu haram kepadanya, sama saja mengarasi pada hatinya kecintaan kepada seorang tertentu atau tidak mengarasinya. Karena bagaimanapun adanya, maka ia tidak mendengar penyifatan alis mata, pipi, bercerai, dan bersambung, melainkan yang demikian itu akan menggerakkan nafsu syahwatnya dan menempatkan di atas bentuk yang tertentu yang dihembuskan oleh setan ke dalam hatinya dengan yang demikian. Maka berkobar-kobarlah api nafsu syahwatnya dan tajamlah segala pembangkit kejahatan, dan yang demikian itu menjadi penolong barisan setan dan membuat kekecewaan bagi Aka yang mencegahnya, yang menjadi barisan Allah Ta'ala. Dan peperangan dalam hati itu berkekalan terus di antara tentara setan, yaitu nafsu syahwat dan barisan Allah Ta'ala, yaitu cahaya akal pikiran. Kecuali dalam hati telah dimenangkan oleh salah satu dari dua tentara, dan telah dikuasainya secara keseluruhan. Dan kebanyakan hati sekarang telah dimenangkan oleh tentara setan dan telah dikuasainya. Maka Anda memerlukan ketika itu kepada mengulang kembali sebab-sebab peperangan untuk menggertakkannya. Bagaimanakah boleh memperbanyakkan persenjataan dan menajamkan pedang dan gigi, sedang mendengar itu adalah menajamkan senjata tentara setan terhadap orang yang seperti itu. Maka hendaklah orang yang seperti itu keluar dari kumpulan mendengar, karena mendengar itu akan mendatangkan madarat baginya. Penghalang kelima, bahwa orang itu termasuk orang awam dan tidak mengerasi padanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Maka mendengar disunatkan kepadanya dan tidak mengerasi kepadanya nafsu syahwat, lalu mendengar terhadap dirinya dicegah. Akan tetapi diperbolehkan sebagaimana segala macam kesenangan yang diperbolehkan lainnya. Kecuali apabila diperbuatnya mendengar nyanyian itu menjadi adat kebiasaan dan jalan hidupnya, dan teledorlah kepadanya sebagian yang terbanyak dari waktunya. Inilah kiranya orang bodoh yang ditolak kesaksiannya. Karena sesungguhnya selalu berbuat yang sia-sia itu suatu penganiayaan, sebagaimana dosa kecil dengan terus-menerus dan berkekalan dikerjakan menjadi dosa besar. Maka demikian pula sebagian perbuatan mubah dengan berkekalan dikerjakan itu menjadi dosa kecil, yaitu seperti terus-menerus mengikuti orang hitam dan orang Habsyi dan melihat permainan mereka terus-menerus, itu adalah terlarang, walaupun asalnya tidak dilarang, karena telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari golongan ini ialah permainan catur. Permainan catur itu mubah, akan tetapi terus-menerus dilakukan menjadi sangat makruh. Manakala maksudnya itu permainan dan kesenangan dengan permainan tersebut, maka yang demikian diperbolehkan, karena padanya terdapat menyenangkan hati. Karena kesenangan hati itu adalah obat bagi hati pada setengah waktu, supaya membangkit segala yang dipanggil oleh hati. Lalu yang dipanggil oleh hati itu bekerja dengan rajin pada waktu-waktu lainnya pada dunia ini, seperti berusaha dan berniaga, atau pada agama seperti sholat dan membaca Al-Quran. Dan kebagusan yang demikian pada berlipat gandanya kerajinan adalah seperti bagusnya tai lalat di atas pipi. Jikalau tai lalat itu meratai seluruh muka, niscaya menjelekan. Alangkah jeleknya. Maka yang bagus itu kembali menjadi jelek disebabkan banyaknya. Tidaklah tiap-tiap yang bagus itu menjadi bagus oleh banyaknya. Dan tidaklah tiap-tiap yang mubah menjadi mubah oleh banyaknya. Bahkan roti itu mubah dan berbanyak daripadanya adalah haram. Maka yang mubah ini adalah seperti mubah-mubah lainnya. Jikalau Anda mengatakan bahwa alunan perkataan tadi telah membawa kepada mubah pada sebagian keadaan dan kepada tidak mubah pada bagian yang lain, maka mengapa Tuhan pertama-tama mengatakan secara mutlak dengan mubah? Karena mengatakan secara mutlak pada persoalan yang terurai dengan tidak atau dengan ya adalah menyalahi dan salah. Ketahuilah kiranya bahwa kesimpulan Anda ini tidak benar, karena mutlak itu dilarang untuk penguraian yang terjadi dari suatu persoalan dan ada padanya penelitian. Adapun yang terjadi dari hal-hal yang mendatang, yang bersambungan dengan dia dari luar, maka tidak dilarang, dikatakan mutlak. Apakah Anda ketahui bahwa apabila kita ditanyakan tentang madu lebah, halalkah dia atau tidak? Kita menjawab bahwa madu lebah itu halal secara mutlak. Sedang madu itu haram terhadap orang-orang yang sifatnya panas darah, di mana ia akan mendapat kemadzaratan dengan madu itu. Kita ditanyakan tentang khamar atau minuman yang memabukkan, maka kita menjawab bahwa khamar itu haram. Sedang sebenarnya ia halal bagi orang yang tersumbat kerongkongannya karena makanan. Untuk meminumnya, manakala tidak terdapat yang lain. Akan tetapi dari segi dia itu khamar adalah haram. Dan diperbolehkan adalah karena keperluan yang mendatang. Dan madu lebah itu dari segi dia itu madu adalah halal. Dan diharamkan adalah karena kemadzaratan yang mendatang. Dan sesuatu yang adanya karena yang mendatang tidaklah menjadi perhatian benar. Bahwa jual beli itu halal dan diharamkan disebabkan mendatang terjadinya waktu azan hari Jumat dan sebagainya dari hal-hal yang mendatang yang lain. Dan mendengar nyanyian itu termasuk jumlah yang diperbolehkan dari segi mendengar suara merdu yang bertimbangan, yang dipahami. Dan pengharamannya ialah hal yang mendatang dari luar dirinya sendiri. Maka apabila terbuka tutup dari dalil memperbolehkan, maka tidak peduli orang yang menyalahinya sesudah terangnya dengan dalil itu. Adapun As-Syafi'i radhiyallahu an, maka tidaklah sekali-kali mengharamkan nyanyian dari mazhabnya. As-Syafi'i radhiyallahu an mengeluarkan nas dan berkata tentang orang yang membuat nyanyian itu menjadi perusahaan. Tidak boleh menjadi saksi. Yang demikian itu karena nyanyian termasuk permainan makruh yang menyerupai perbuatan batil. Orang yang membuatnya menjadi perusahaan maka dinamakan bodoh dan hilangnya kemuliaan diri atau muru'ah, walaupun tidak diharamkan di antara yang haram. Dirinya kepada nyanyian, ia tidak dibawa untuk itu dan ia tidak datang karenanya. Hanya ia dikenal kadang-kadang terus bernyanyi, lalu melakukan nyanyian itu, maka cara yang demikian tidaklah menjatuhkan muru'ahnya. dan tidaklah batal kesaksiannya. Berdalilkan dengan hadis dua budak wanita yang bernyanyi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yunus bin Abdul A'la berkata, aku bertanya kepada As-Syafi'i radhiyallahu an tentang diperbolehkan oleh penduduk Madinah mendengar nyanyian. Lalu As-Syafi'i radhiyallahu an menjawab, aku tiada tahu seorang pun dari ulama Hijaz yang memakruhkan mendengar nyanyian, kecuali ada padanya mengenai sifat-sifat tertentu. Adapun nyanyian meninggi suara di belakang unta menyebutkan bentuk-bentuk dan tempat-tempat di musim bunga. Membaguskan suara dengan melakukan pantun-pantun itu mubah. Dan di mana As-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa itu adalah permainan makruh yang menyerupai batil, maka perkataannya permainan adalah benar. Akan tetapi suatu permainan, dari segi ia itu permainan, tidaklah haram. Permainan orang Habsi dan tarian mereka adalah permainan. Rasulullah SAW melihatnya dan tidak memakruhkannya, bahkan permainan dan perbuatan yang sia-sia, tidaklah disiksakan oleh Allah Ta'ala. Orang mengerjakannya, jikalau dimaksudkan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak berfaedah. Sesungguhnya manusia, jikalau membinasakan dirinya, meletakkan tangan di atas kepalanya sehari 100 kali, maka itu adalah permainan yang tak berfaedah dan tidak haram. Allah Ta'ala berfirman, La yu'akhidukumullahu bilaghwi fi aymanikum. Artinya, Allah tidak mengadakan tuntutan kewajiban karena sumpahmu yang tidak disengaja. Surat Al-Baqarah ayat 225. Apabila menyebutkan nama Allah Ta'ala atas sesuatu dengan jalan sumpah, tanpa akad, atau ikatan dengan jual beli atau lainnya, dan tidak bersungguh-sungguh, dan menyalahi pada sumpah itu, serta tidak ada faedah padanya, maka tidak diadakan tuntutan siksaan. Maka bagaimanakah diadakan tuntutan atau siksaan disebabkan syair dan tarian? Adapun As-Syafi'i radhiyallahu an menyerupai batil, maka ini tidak menunjukkan kepada keyakinan pengharamannya. Bahkan jika beliau mengatakan bahwa nyanyian itu tegasnya batil, niscaya tidaklah menunjukkan kepada pengharamannya, hanya menunjukkan kepada kosongnya dari faedah. Maka yang batil ialah sesuatu yang tiada berfaedah. Perkataan seorang laki-laki, umpamanya, kepada istrinya, aku jual diriku kepada engkau. Dan jawaban si istri, aku beli, adalah akad batil. Betapapun maksudnya permainan dan berbaik-baikan. Kecuali apabila dimaksudkan pemilikan yang sebenarnya yang dilarang oleh agama. Adapun kata As-Syafi'i radhiyallahu an, makruh, maka ditempatkan pada setengah tempat yang telah aku sebutkan kepada Anda. Atau ditempatkan kepada pembersihan dari segala yang meragukan atau at-tanzih. Karena As-Syafi'i radhiyallahu an telah menyatakan dengan nas atas mubahnya permainan catur. Dan menyebutkan bahwa aku memandang makruh tiap-tiap permainan. Dan alasan yang dikemukakannya menunjukkan kepada yang demikian. Karena beliau berkata bahwa tidaklah yang demikian itu adat kebiasaan kaum agama dan orang-orang muruah. Ini menunjukkan kepada at-tanzih dan tertolaknya kesaksian dengan selalu melakukan permainan itu tidak juga menunjukkan kepada pengharamannya. Bahkan kadang-kadang kesaksian itu ditolak atau tidak dapat diterima dari orang yang makan di pasar dan melakukan perbuatan yang merusakkan muruah. Bahkan menenun itu perbuatan mubah dan tidak termasuk perusahaan orang yang tidak bermuruah. Kadang-kadang ditolak kesaksian orang yang bekerja dengan pekerjaan hina. Maka alasan yang dikemukakannya menunjukkan bahwa beliau maksudkan dengan makruh itu ialah at-tansih. Dan ini adalah sangkaan juga kepada yang lain dari As-Syafi'i radhiyallahu an, dari imam-imam besar. Dan jikalau mereka maksudkan akan pengharaman, maka apa yang telah kami sebutkan adalah menjadi hujjah atau dalil terhadap mereka.